Mitra bisnis, mulai bulan depan pemerintah Provinsi Jambi membatasi kapasitas angkut truk batubara hanya 14 sampai 24 ton per hari dengan alasan selama ini truk mengangkut terlalu berat dan menyebabkan jalan rusak. Pengusaha terpaksa harus mengurangi produksinya dan sedang mempertimbangkan membangun jalan sendiri. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia, Ahmad Wijaya. Pak Awi, apa komentar Anda? Yaitu jawabannya kan pemerintah belum menyiapkan infrastruktur, tapi pengusaha jangan diberatkan lagi dong. Karena kalau urusan transport kan kita menjalankan adalah kesediaan infrastruktur. Kita kan cuma bagian daripada infrastruktur, bukan menyediakan infrastruktur kan. Kita kan memakai infrastruktur untuk mendorong ekonomi, bukan kita harus membeli posisi infrastruktur. Tidak mungkin pengusaha mau bangun infrastruktur sendiri untuk dipakai sendiri. Kan nggak mungkin. Satu, tidak efisien. Dua, investasinya kan besar. Tiga, alokasi APBD yang ada di setempat semua dipakai kemana? Kalau nggak dipakai ke infrastruktur, mau pakai buat apa? Kita kan bayar pajak. Saya pikir pengusaha untuk bangun infrastruktur untuk pakai sendiri sih sebuah hal yang mustahil lah. Orang grup-grup besar di Jawa aja nggak pernah bangun kok. Kalau pengusaha tambang, dia mau bangun jalan sendiri, itu adalah jalan antar tempat mereka menggali ke tempat mereka menjalankan usaha transportasi. Itu lain lagi, tapi kan tidak dipakai untuk umum. Tapi kalau yang tambang-tambang, semua biasanya membuka jalan sendiri untuk masuk sampai ke KP-nya, ya nggak masalah. Itu adalah memang jalan sendiri. Tapi kalau sampai ke pelabuhan, di perjalanan itu, dari tempat KP ke pelabuhan, itu kan infrastruktur pemerintah, nggak bisa dielakkan oleh anggaran yang ada di pemerintah dan kita kontribusi pajak, apalagi KP-KP semua kan bayar pajak gitu loh. Lalu, bagaimana Bapak menilai infrastruktur yang ada di Indonesia saat ini? Sangat amat kurang sehubungan dengan apa? Satu, pelabuhan aja. Pelabuhan aja nggak diapa-apain gitu. Jadi jangan bicara lagi transportasi darat, pelabuhan aja belum beres. Ya kan, yang harus ditertibkan adalah pelabuhan dulu. Semua pelabuhan itu adalah induk ekonominya negara kan, bukan daratnya. Demikian Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia, Ahmad Wijaya. Saya Wendy Lim.